Sudah kejam hilang dalam malam, bahkan bukan untuk diriku sendiri. Papa bertanya, Mimin, ada apa? Mama tersenyum dengan manis, dan beliau bilang, jangan menangis.